tengah malam. Sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Metafisika kah? Sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Metafisika kah?